Markus Hondongam 10:2. Anna mane umpalopi hapangam puang Yesus laku indo tome kutane ngena naua. Pisa waktu deme sa tau umbuka bela anggur anna nabalai laupali. Puhai umbok be umpalulusan anggur manimpake de lempo batu lanaungi to mengampa. Puha asan ni yana pak pete sangam mi anna lekbai laku botto mambela. Tapana na agia la mata sa indo bu anggur na, Yosua mesa sabuak na, lek baum pelambi indo toman tesan na, akala natahi mambahena. Sapuk sule lako, ia kena sakka hia, anana tembek puso imane na suwai mak pasule, mak palak lok beh. Yosua pole om mesa sabuak na, lek bak pole laku indo toman tesam. Sule lako, na tembek pole o lambi basa-basa ulunna, anana pakasihi-sihi. Ia suapole om mesa sabuakna. Sapok sule lako, taunnya pole angga na tembe, sapok toko na patain nia. Ta angga yaman di inde, sapok buda pisengakna, den na tembe, ana den na patei. Nasuhu nanggahan anak pangkahak na dakda. Katampasanna, nasua pisami indo anakna akan nawai nawanna, lana kalaja untia pole indi anakku. Sapok sule lako indo anakna, ia sifat 77 nindo toman tesan nawa, yanto inde tolau lombung kulena tomatuanna. Tapateya anna mala ta'ala inde belakna. Lambik nasakka anna napatei, manena tibe lako bihim bela. Puhe umpalau peha pangan puang Yesus, ia makkadan nawa. Aka umbaiklah napu gausan nindo puyana bela. Tak mala talalau napempak dia nindo toman tesan na, anna napak pete sangam pole indo belakna lako tau senga. Tak dakak tiko den numbatai lambat takar dewata nawa, indo batu na tibe tukam, ya lekok di diala di pebatu longkahim. Kahakahai ya to'o, malah da dia kapak pogok na dewata, anna takai mengayak kita pak pogosannya to'o. Sapok tapana na hingi pangulun na to Yahudi indo pak tulak na puang Yesus, ya nawam, kita na pasihim. Ya umpian lalana na malah disakka puang Yesus, sapok mahiak lo kota buda sampai na pelibak bapi. Puha ya to'o, usua sanak-anak atau ilang kakalibuan na Parisi, anna temu undu itu mahaja Herodes indo pangulun na to Yahudi, umbapa mesa pekutana Allah kopuang Yesus, akapatujun na umba kemalai na petidom. Yang pelambi impuang Yesus indo to disua, anna na tede-tede inaua. O tungguhu, ki isang kiwa mesa kotompa ketapa anna sindoho, anna muimen na talung kahyai. Akaiko tempa pada-pada bebe kohupatau, anna angga kong pepak guhuan nulalan na puang Allah Ta'ala sola unduk lolle. Anna mekutanai nawa. Si tuhuk piak dasam. Si petok daki ka umbajak si malako tomahajak di Roma. Tak daka. Sapok naisam puang Yesus puduk panden na lila manahana. Lambik makka dan nawa. Akan nung palilingan nak tangga. Bawa empat mai mesa duit pihak mu angku petuai. Ya mualan duit pihak anna na benni. Ya mekutan Napoleon nawa. Menna ke gamba anna menna ke sanga inde dio doi. Ya na timbain nawa. Gamba na anna sangan na to mahaja di Roma. Ya na wampuang Yesus. Maka susi. Ya benyak tawana to mahaja di Roma la si petok na umbeem. Anna benyak duka puang Allah Ta'ala la si petok na umbeem. Ya pila asan nuhingi lambi maka da nawa. Tak den dio lalako. Puhai ya to'o. Ya sule sanak-anaka to ilang kakalibuan na saduki, batu dia to tak ungkat apa ikatubuan na sule tomate, umpelambi puang Yesus, anana kutana inawa. O tungguhu, puang kiak na suha sa Musa ila suha pepondongan na nawa, maka deme samua ne mate, anna tak den enak na. Ya Indonesia sula subun na lampu baine indo baine na, anna malah dempe subun na. Ya lamu akanya susi inde, akapisa watu, dempi tu muane mak solo subum. Uhuna, kebain indo handa nulua. Sapok tak pide nenek nasi bali indo bainena, anna mati indo muane. Ya, na pesule mesa solo subunna, na pobain indo bainena. Sapok tak pi mesa na pobainena, anna mati polion duka, tak pi duka den nenek nasi bali indo baine. Ya, susisan duka indo solo subun katalunna. Mak sahak tulak, sampai indo pitu tomak solo subum, si balak-balak umpuk baine indo mesa baine, sapo sangin tak dan anak nasi balii. ya tapana tapu indo muane mati asam, ya mati nduka indo baine. Dadi maka lambi watu nala tubo sule to mate, ya menanang kawala napumane indo baine, akawaliasan di napumane indo topi tu mak sola subum. Natimba puang Yesus nawa, inalamua hek tia, akabuling kuak. Aka tak kuak muissam manappa kalembasan na batta kada dewata, anna tulita muissam kuak ia kekuasaan na puang Allah Ta'ala. Aka susi hek tindia. Maka to tuwon tau sule diomayalak na tomate, ya tak untia den tola siala, anna tak toi den tola makpa siala. Sapo umba susi ketuan na malaika yawa suhuga tak kemuane tak kebaine, lasu sinto duka hupa tau. Mane denni, tak pakak tiko den numbata diona katuan na sule tomate ilas suha pepandongan na Musa, indo tulasan na api makna lanala ilas satok kaju-kaju, naunge butu kadan na puang Allah Ta'ala loko Musa nawa, kanto inde puang Allah Ta'ala to na penombai Abraham, Isak, anna Yakub. Dadi moin na puham mate indo totalu, sapok manas sa anna tuwo temo, aka anggan to tuwo malam penombai puang Allah Ta'ala. Dadi manas sa anna bulis sikda-sikda kuwa. Tapana mahasa sipak tulak puang Yesus solain do toilang kakalibuan na Saduki, ya sule mesa tulata pepandongan na Musa, anna na pehingi indo kasih timbasan na. Na hingin na, tapana ku ilang penawan na nawa, tapa indi pentimbak na puang Yesus. Na suhum mekuta na lako nawa, umban nang kawahan dan pahalu di pak kaselle pada indo pahenta. Ya na timbain nawa, handan to na pahenta indo topuhan na pepandongan Musa nawa, pehengiak to Israel, anggam mesa dewa tanta diwaam puang Allah Ta'ala. Laung kamaseyak solasa kalebu penawammu, anna mentuk pikihammu, anna mentuk kamatohammu. Mane denni, laung kamasei kuak padammu hupatau, umba susim kamasei kalemu. Yang to inde dua to na pahenta, ta unden tandolangan na pole. Ya maka dan indo tulata pepondongan na Musa nawa, tapak tulak mutunggu. Puang Allah Ta'ala angga mesa kataun den dewa tasenga. Anna awana hupatau pahalulung kamasei puang Allah Ta'ala sola sakalebu penawanna, anna mentuk pikihanna, anna mentuk kamatohanna, anna laung kamasei padanna hupatau umba susi ung kamasei kalena. Kalando hitiapak pogosa susi, anna lompade entunua sola pemalak senga lako olona puang Allah Ta'ala. Tapana nahingi puang Yesus indo tulak nama pia, yana wami, Saidik dan nian na tamendading ko pakke tawanna puang Allah Ta'ala. Lesuk na ita to'o, taung pole den tau labahan yung padem pole pekutana Allah ko puang Yesus. Mahasan ni makpak guhu puang Yesus ilamba no debata, ya umpala umpe kutana anna wa. Maaka hiya, anna nao ito latak pepondongan na Musa, indo to nalanti puang Allah Ta'ala lami pasalama piampuan na Daud. Aka Daud duka, to nasahum penawa masehu anna nawai, maka da puang Allah Ta'ala lako dewa tangku nawa, okok ko dia tandai kananku, sule lako wattuna lako popak buku inggan na balimmu dia ulomu, lambi uhondoi dokko. Dadi maka lesuan na makkale Daud muai, dewa tangku to nalanti puang Allah Ta'ala. Ya maaka hisusi, anna layau hium puampoi. Tulak na puang Yesus, na patanan ni talinga tau buda akatak dempak dasana puhai. Ilam pepak guhan na puang Yesus nawa, majaga kuak lako to latak pepandongan na Musa dan na pabuling kuak. Aka si biasa to'o, mak lalau tama pasak mak baju tihui, anna melok di pak kasalei. Anna si moka moko ilam pak sambajangan ketai dio olo, anna simpi se ito yongian di pak kasalein na kelan ni pak hame-hameam. Anna si umpamasingan tulak to balu-balu baine, lambik sule lako banuan na ala. Sina aga yung pakalando sambajanna, anna mala nawan tau, tau mapia, anna kitau kadake hia. Nasuhul lana lambi pesambek mabandakna dewata. Pisa watu, moko puang Yesus inti ngajoi pati pe humalasan ilambano dewata, annam petuai tumpatama pati buah pemalakna. Ya sulem buda tomaka komba wadoi, anna si buda na patama. Pisa nanna, ya sulen duka mesa to balu-balu baine, anna mase-mase polepi, umbaba dua doik gala handasai dianggak na napatama. Ya untambain pas sikolan na anna nawai. Kutulasan kwa, budapu haya buah pemalak na inde to balu-balu baine, ana lainggana inde tompatama bua pemalakna. Aka inde lako tau, lakbinna ya kulena na patama. Sapo inde ya to balu-balu baine, moyan na mase-mase, na pebennasan yendo deenna lako kalena, moyan na anggan niala na potubo.